Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Masih kita di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, telah kita sebutkan beberapa faedah. Nah, berikutnya dzikrul insan nafsahu bil khair wa tsana'uhu 'alayha idza tija ila dzalik inni la'lamuhum billah wa ashaduhum lahu khasyatan. Dzikrul insan nafsahu bil khair, seseorang menyebut kebaikan terhadap dirinya sendiri. Seorang itu menyebut kebaikannya. Antara dalil bolehnya seseorang menyebut kebaikan dia. Wa tanahu 'alaiha, dan memuji dirinya apabila diperlukan perkara yang demikian itu. Nah, terkadang perlu untuk meyakinkan, maka dia sebut dirinya, sebut kebaikannya, dia memuji dirinya sendiri. Di mana Rasulullah SAW sini memuji diri beliau sendiri. Inni la'alamuhum billah, sungguhnya akulah yang paling mengetahui tentang Allah di antara mereka. Wa asyaduhum lahu khasyatan, dan akulah yang paling takut kepada Allah di antara mereka. Dan riwayat yang lain, inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu, sungguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dirinya. Dan memang apa yang dipuji Rasulullah, apa yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada pada dirinya. Bukan seseorang itu kemudian mengada-ada, membuat kedustaan tentang dirinya. Saya orang yang paling dermawan di antara kalian. Saya orang paling berilmu di antara kalian, padahal tidak. Jadi boleh saja seseorang itu menyebut kebaikannya, memuji dirinya apabila memang diperlukan, dibutuhkan pada kondisi tertentu. Diperlukan untuk meyakinkan. Ya, walaupun secara asal zikr mahasin nafs wal madh, menyebut kebaikan kepada diri sendiri dan memujinya, ini perkara yang tidak terpuji. Bahkan akal ahwali paling sedikitnya terjatuh ke dalam perkara yang makruh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa." Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Allah melarang, "Fala tuzakku anfusakum," jangan kalian mentazkiyah, mensucikan, membersihkan diri-diri kalian. "Huwa alamu biman ittaqa," dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dalam ayat ini ada larangan mentazkiyah nafs, mensucikan diri, mengatakan aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling bersih dari dosa di antara kalian. Qala al-Imam al-Qurtubi al-Tabari tentang ayat ini dalam tafsir beliau, tafsir Tabari, Ibnu Jarir al-Tabari, la tashhadu li anfusikum bi annaha zakiyatan bari'atan min adz-dzunub wal ma'asi. Janganlah kalian mempersaksikan terhadap diri kalian bahwasanya diri kalian itu zakiyah, suci, bari'ah min adz-dzunub, bebas, terlepas dari dosa dan maksiat. Naam, la tamdahuha. Jangan kalian memuji-muji diri kalian. Wala tabri'uha 'anil atham. Jangan kalian itu kemudian membersihkan diri kalian, mensucikan dari dosa-dosa. Wala tusnu 'alaiha, dan janganlah memuji-muji diri kalian. Karena meninggalkan tazkiyah, mensucikan diri, itu lebih jauh dari sifat riya dan lebih dekat kepada sifat khusyuk. Karena kalau mensucikan diri, membersihkan diri, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan, itu bisa jadi orang itu riya, terjatuh ke dalam riya, dan lebih jauh dari sifat al-khusyuk. Namun kalau ada hajah, perlu untuk mentazkiyah diri sendiri, maka diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, beliau mentazkiyah dirinya. Ana nabiyun la kadib. Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Ana sayyid waladi Adam, aku adalah sayyidnya Bani Adam dan yang lain. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan kepada Raja Mesir, ij'alni ala khazain al-ard, inni hafidun alim. Jadikanlah aku bendaharawan di negeri Mesir. Inni hafidun alim. Sungguhnya aku hafid, maha menjaga, yang menjaga, memelihara amanah. Alim lagi mengetahui. Bagaimana mengatur keuangan negara. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuji dirinya agar diberikan amanah tersebut kepadanya. Daripada yang lain, kita tahu tidak ada yang amanah di antara orang yang ada, dan kita bisa menjadi orang yang amanah, dan lebih bagus kalau kita yang memegang. Maka ini ada kemaslahatan. Kita sampaikan, saya orang yang amanah, ya, saya bisa dipercaya, daripada diberikan kepada si fulan, khianat nanti, akhirnya merugikan semua. 6. Demikian juga para sahabat, di antara mereka ada yang memuji diri mereka sendiri karena ada kebutuhan, ada hajah. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diangkat menjadi amir di Kufah ala amir mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ahlu Kufah datang ke Umar mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mengatakan la yuhsin yusalli, dia ini enggak bisa sholat dengan baik, kurang bagus sholatnya, karena beliau terkadang pingsan kalau sholat karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, demi Allah, wallahi inni la'awwal rajul minal Arab rama bisahmin fi sabilillah. Demi Allah, aku adalah orang yang pertama dari kalangan orang Arab, laki-laki pertama rama bisahmi, yang melemparkan panah di fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memuji dirinya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, la yuhibbuni illa mu'min wa la yuhibbuni illa munafik, tidaklah mencintai aku kecuali mukmin dan tidaklah membenci aku kecuali munafik. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud, karena memang ada hajat. Dan Uthman ibn Affan mengingatkan kepada mereka, kepada para khawarij, tentang enam sumbangsi Uthman terhadap agama Islami, terhadap jihad fi sabilillah. Dan mengingatkan tentang berapa perbekalan yang beliau siapkan untuk perang fi sabilillah, sebutkan kepada mereka. Ini kalau dibutuhkan, maka bukanlah perkara yang terlarang, bukan perkara yang tercela, karena ada kemaslahatan di balik itu. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya zikru mahasin nafsi darban, menyebutkan kebaikan-kebaikan diri itu ada dua. Menyebutkan kebaikan-kebaikan diri sendiri itu ada dua. Madmum dan mahbub. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Fal madmum, yang tercela itu, ayat kurahu lil iftikhar wad idhar wal irtifa wat tamyiz alal aqran. Yang tercela ini menyebutkan kebaikan-kebaikan itu untuk iftikhar, berbangga-bangga, menonjolkan diri, mengangkat dirinya. Nah, itu dia tujuannya, niatnya. Enggak ada kemaslahatan di balik itu. Ini menyebut kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk berbangga-bangga dengan kebaikannya, menampakkan kebaikannya kepada orang, dan juga ingin mengangkat dirinya. Dia ini orang yang baik, dia ini orang yang bertakwa. Sebut-sebut sholatnya, sholat lailnya berjam-jam, kuat. Yang menyebut puasanya, puasa Daud, bertahun-tahun saya sudah puasa Daud. Kalau malam saya bangun dari jam 12 sampai jam 4 baru selesai sholat sum'ah. Nah, dari ya, maka ini yang tercela. Wal mahbub, adapun yang terpuji, hanya yang terpuji, ayakuna fihi maslahah, di ini ya, yaitu ada padanya kemaslahatan diniyah. Misalnya orang itu dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, atau dia orang yang biasa memberikan nasihat kepada orang. Nah, sehingga biar diterima dan orang thiqah kepada dia, dia menyebutkan tentang belajarnya di mana. Dia sudah baca kitab ini sehingga orang yakin dan percaya terhadap dia. Tidak ada sama sekali niatnya itu untuk iftikhar, berbangga-bangga atau ada riya. Agar orang itu lebih mudah atau bisa menerima apa yang dia sampaikan. Maka ini ada kemaslahatan di dalamnya. Tadi kalau dia menyebutkan itu karena ada kebaikan yang dirasakan oleh umat di balik itu, dia menyebutkan kebaikannya, maka ini perkara yang mahbub. Kemudian berikutnya, manfaat dzikri dzalik indahum wa lam yakun dzalika bihalin abadan ala sabil kibri wal walal fakhri. Nah, ini tadi disebutkan manfaat dzikri dzalik. Nah, kemanfaatan dari menyebutkan al-mahasin, kebaikan-kebaikan, al-khair di sisi mereka manusia. Namun di dalam menyebutkan kebaikan itu bukanlah dalam rangka kesombongan dan berbangga-bangga. Bukan didasari karena sombong atau berbangga-bangga. Tetapi manfaat yang diharapkan, kemaslahatan. Kemudian berikutnya, bayan an 'ala salihin min al-khashyati wat-tuqa ma 'ala al-mudhnib. Qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Penjelasan bahwasanya bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang saleh ada pada mereka sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattuqa dan ketakwaan. Mal al-mudhib yang tidak ada pada orang-orang yang berdosa. Karena orang berdosa itu orang yang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit, atau bisa jadi enggak ada. Kadang diingatkan berani menantang. Ini enggak boleh haram, nantang. Siapa mengharamkan? Padahal jelas dalilnya Allah mengharamkan, masih nantang. Ini menunjukkan enggak ada rasa takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama, karena mereka memiliki ilmu. Orang yang berilmu itulah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, faedah yang ke-10, bayan annahu la yukirru 'alal munkar wa idza ra'a syai'an fa aqarrahu kana dalilan 'ala ibahatihi. Penjelasan annahu la yukirru al-munkar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mentakrir kemungkaran, tidak membenarkan, tidak menetapkan kemungkaran itu. Kalau ada kemungkaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memperingatkan kepada umat ini mungkar, tidak diam. Kalau beliau melihat satu kemungkaran, disampaikan, bahkan langsung kumpulkan, berkhutbah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, menjelaskan perkara mungkar dan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kisahnya Usamah bin Zaid yang memintakan syafaat kepada seorang perempuan Makhzumiyah yang mencuri supaya enggak jadi enggak dipotong tangannya. Rasulullah marah, berkhutbah dan yang lain. Demikian juga kita kalau melihat satu perkara yang mungkar maka diingkari. Kalau mampu untuk merubah, dirubah dengan tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa dan terkalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah merubahnya dengan tangan. Kalau mampu dengan tangan, kekuasaan. Terubah kemungkaran dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan nasihat. Dengan memberikan tambih kepadanya. Kalau tidak berani, takut. Takut dipukul, takut dizalimi. Maka dengan hati kita ingkari, tinggalkan. Jauhi tempat-tempat kemungkaran tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya nanti. Di yaumil qiyamah. Ketika ada seseorang melihat kemungkaran. Namun dia tidak mengingkarinya. Biarkan. Sebagaimana disebut dalam hadis dari Sa'id al-Khudri. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan riwayat Ibnu Majah dari Sahih Syar al-Albani, kata Rasulullah SAW, "Inna Allah Ta'ala la yas'alu al-abda yawmal qiyamah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yas'al, dan benar akan bertanya kepada seorang hamba di yawmal qiyamah. Banyak yang ditanyakan. Allah banyak bertanya terhadap seorang hamba di yaumul qiyamah nanti. Tanya umurnya, ditanya hartanya, ditanya ilmunya. Sampai yaqul ma manaka id ra'aita al-munkar an tunkirahu. Sampai Allah bertanya kepadanya, apa yang menghalangi kamu tatkala kamu melihat satu kemungkaran, kamu tidak mengingkari kemungkaran itu. Lalu dia mengatakan, "Ya Rabbi, wasiqtu bik wa fariqtu an-nas." Aku percaya kepadamu ya Allah. "Wa fariqtu minan nas," dan aku takut dari manusia. Takut dari manusia. Nah, maka kalau kita melihat kemungkaran, diingatkan, diingkari kemungkaran tersebut. Dan tidak harus saat itu diingkari, dilihat kemaslahatannya. Kalau tidak mampu mengingkari saat itu dengan lisan, nanti di satu saat kamu sampaikan kepada orangnya. Tidak didiamkan, hingga orang itu mengerti bahwasanya itu mungkar. Wa idza ra'a syai'an fa qarrahu kan dalil ala ibahati. Kalau beliau melihat sesuatu, lalu dia beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam takrir menetapkan tidak mengingkari, maka itu menjadi dalil tentang kebolehannya perkara tersebut. Karena Rasulullah tidak mengingkari. Kalau sekiranya itu perkara yang mungkar, Rasulullah pasti mengingkari. Tidak mungkin membiarkan kemungkaran. Falamma ra'ahum tanazzahu amma tarakhasa fihi wa sana'ahu ankara 'alaihim wa jal inkar amman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, mereka menjauhkan diri, mereka meninggalkan dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan kepadanya dan beliau lakukan, maka Rasulullah mengingkari mereka karena perkara yang tidak benar. Lalu menjadikan pengingkaran itu pengingkaran umum, secara umum kepada seluruhnya, bukan pada orang tertentu yang menjauhkan diri dan meninggalkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, telah kita selesaikan faedah dari hadis ini. Insyaallah taala kita sambung pada bab berikutnya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.